بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ahibbati fillah ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dikala terjadi fitnah melanda umat, orang yang selamat darinya adalah orang yang bahagia, ahlus sa'adah. Dalam hadis Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an, qala aymullah laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh demi Allah aku mendengar Rasulullah bersabda, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'id laman junnibal fitan, innas sa'id laman junnibal fitan, walaman ubutulia fasabara fawaha. Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali Rasul ulang sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mendapatkan ibtila, dapat cobaan, ujian, dan dia bersabar, maka sungguh baik. Rasul ta'ajub, kagum, baik kesabaran dia tersebut dikala menghadapi ibtila, cobaan. Hadis diriwayatkan Abu Dawud. Di dalam hadis Rasul SAW mengulang tiga kali as-sa'id laman junnibal fitan, as-sa'id laman junnibal fitan, as-sa'id laman junnibal fitan. Di kalangan ulama hadis ada yang menyebutkan diulang tiga kali ini mubalaghah fit ta'kid, untuk memperjelas dan menekankan bahwa betul-betul orang yang selamat itu, yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Diulang tiga kali Rasul untuk ditekankan makna ini. Ditekankan. Ada pula di kalangan ulama yang menafsirkan diulang tiga kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dilihat dari awal fitnah, dari awal terjadinya fitnah sampai kemudian akhir ujung fitnah dia diselamatkan, dijauhkan dari fitnah. Dari awal munculnya fitnah terjadi, dia selamat. Allah tentukan baginya sa'adah, dijauhkan dari fitnah. Tidak terseret oleh arus fitnah, tidak terbawa. Tidak menjadi orang yang ta'ish, ta'ish, ringan. Enggak punya bobot sama sekali, terhempaskan ke sana kemari oleh fitnah, dia diselamatkan. Dari awal munculnya hingga akhir dari fitnah itu, tetap dia diselamatkan, dijauhkan dari fitnah, junnibal fitan. Makanya diulang 3 kali oleh Rasul, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari fitnah, dari awal hingga akhir fitnah itu terjadi. Walaman ubtulia fa sabara fa waha. Dan dia mendapat ibtila, diberi cobaan, berbagai macam ujian, dan dia bersabar, bersabar atas gangguan, cercaan, celaan, hinaan orang-orang yang melakukan itu padanya, mengharap pahala dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fawahan, betapa baiknya perbuatan dia semacam itu. Rasul kagum. Wahan, betapa bahagia, betapa baiknya kesabaran dia seperti itu, karena pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan pahala mereka tanpa hitungan. Dijauhkan, Rasul sebut junniba. Betul-betul dia itu jauh dari fitnah dan sebab-sebabnya dan dai-dainya dan orang-orang yang di sekitarnya seluruhnya. Makanya junniba, seakan-akan fitnah itu di janib, di sisi sana timur. Dia dijauhkan, berada di janib akhor, di sisi barat ujung sana, sehingga betul-betul jauh antara dia dengan fitnah, betul-betul dijauhkan, bersih dan selamat dari efek dan kejahatan fitnah tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa fitnah perlu kita ingat beberapa perkara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala an. Qultu ya Rasulullah man najah. Aku tanya, wahai Rasul, bagaimana keselamatan itu agar aku selamat? Qala amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika. Amsik alaika lisanak, kamu ingin selamat, tahan lisanmu ini. Rumahmu hendaknya luas bagimu, mencukupimu. Artinya kamu tidak mengganggu, mendolimi orang, kamu pun tidak diganggu, tidak didolimi orang, dan tangisi kesalahanmu atau dosamu. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Tirmidzi, hadithun hasan. Amsik alaika lisanak, jaga lisanmu agar orang tidak banyak berbicara tanpa ilmu, terlebih di masa-masa fitnah, agar orang menjaga lisannya, tidak mengobral kesana kemari tanpa hujjah yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hadza din, ini agama. Sebagian orang, ya subhanallah, seakan tidak pernah mengerti ilmu, seakan tidak pernah belajar agama, tidak tahu kalau segala ucapannya, perbuatannya akan dia pertanggungjawabkan semuanya, dicatat. Ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Seakan ayat-ayat semacam ini lepas dari ingatannya, sehingga betapa banyaknya, tidak sedikit, bahkan yang mengaku punya ilmu, pernah belajar ilmu, di masa fitnah lepas kontrol, bicara semaunya, berbuat semaunya, lisannya tidak dijaga, tangannya, walaupun mungkin lisannya diam, tangannya ini apalagi sekarang, kirim WhatsApp, kirim Telegram, dia share ke sana kemari, menyebarkan fitnah. Seakan dia merasa itu bukan tanggung jawab dia. Seakan itu tidak akan ada hisabnya. Padahal di situ a'rad, kehormatan. Ada kezoliman. Tapi begitulah fitnah. Tumayyizur rijal. Dengan fitnah itu terpisahkan al-khabith minat tayyib, yang jelek dari yang baik. Firman Allah, makan Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum ala al-ghaib. Nggak mungkin Allah membiarkan kondisi kalian kaum mukminin dibiarkan seperti itu, campur baur jadi satu. Di tengah-tengah kalian, di soft kalian, larut antara khabith dengan thayyib, itu tidak akan Allah biarkan. Sehingga Allah pisahkan al-khabith minat thayyib, mana yang jelek, mana yang baik, dengan fitnah. Yang selama ini tertutupi, yang selama ini orang anggap baik, tapi dengan terjadinya fitnah demi fitnah terlihat hakikatnya. Ternyata fulan seperti ini, fulan seperti itu. Terkuak hakikatnya, rahasia yang dia simpan selama ini. Seperti apa dia? Kalau enggak akan campur. Dibiarkan campur, tidak ada fitnah, itu memadorotkan kalian, merugikan kalian, dunia dan akhirat kalian, merusak agama kalian. Makanya tidak akan Allah biarkan. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib, kata Allah, Allah pun tidak akan mungkin menunjukkan yang gaib kepada kalian. Artinya kalian enggak akan mungkin tahu isi hati orang satu persatu. Bahwa fulan menyimpan ini. Ini fulan di hatinya tersimpan ini itu. Itu enggak mungkin kalian ketahui. Karena itu gaib bagi kalian. Tapi dengan fitnah terlihat, tampak, ternyata fulan selama ini begini. Qorina, ucapannya, amal perbuatannya menunjukkan apa yang selama ini tersimpan dalam dirinya. Apakah dia termasuk al-tayyib ataukah dia termasuk al-khabith? Dulu na'am, di zaman Rasulullah SAW ada wahyu turun, orang dihukumi dengan wahyu, fulan munafik, fulan begini, fulan begitu, karena Allah Maha tahu. Tapi begitu wahyu terputus sudah Rasul wafat SAW, gak mungkin kalian bisa tahu isi hati orang. Dan kita diperintah menghukumi sebatas yang zahir. Tapi dengan fitnah terjadi, hikmah Allah inginkan. Terlihat apa yang dimaukan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya mukminin untuk adil, objektif dalam An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah memerintahkan kalian adil, ihsan, dan memberi hak kepada kerabat. Allah melarang dari fahsya dan mungkar dan baghi, kedzaliman, melampaui batas. Allah mau idzahkan semua ini kepada kalian agar kalian mau ingat keadilan yang dengannya kemaslahatan kehidupan akan mereka dapati. Adil, dengan itu tegak langit dan bumi, tidak akan bisa kehidupan itu berjalan dengan zulm, dengan kezoliman. Syariat Allah turunkan, Rasul diutus oleh Allah agar tegak keadilan ini. Hukum disyariatkan Allah agar mereka mendapatkan dan hidup dalam naungan keadilan. Dan Allah perintahkan itu kepada kalian, al-adl. Kata Imam Ibnu Katsir terkait ayat, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, kami telah utus para rasul kami dengan penjelasan-penjelasan, bayyinat, yakni mujizat, hujjah, dengan dalil, bukti-bukti yang kuat dan pasti menunjukkan kebenaran risalah dan kenabiannya. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan kepada mereka kitab wal mizan. Al mizan dalam ayat adil, keadilan, sebagaimana kata Mujahid dan Qatadah rahimahumullah. Juga Allah sebutkan di ayat lain, liyaquman nasu bil qist, agar manusia ini bisa tegak hidup dengan qist, al qist bil haq bil adl, dengan keadilan, dengan hak, dengan mengikuti para rasul, mengimani apa yang mereka sampaikan, mentaati apa yang mereka ajarkan. Dalam hadis Anas ibn Malik, Rasul sebutkan, "Idza hakamtum fa'dilu." Kalau kalian berhukum, memvonis, adillah. Jangan melampaui batas, tapi dengan hujjah, dengan bukti, tunjukkan kenapa demikian, apa buktimu, apa hujjahmu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti-buktimu, bukti-bukti kalian jika kalian jujur. Wa idza qataltum fa ahsinu fa innallaha muhsin yuhibbul muhsinin. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan baik, jangan kamu siksa. Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Allah itu muhsin dan cinta kepada para muhsinin. Maka dengan ini keadilan tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan ilmu syar'i, kecuali dengan hujjah, bukti yang otentik, yang nyata, jelas, jauh dari praduga dan dugaan-dugaan semata, jauh dari keraguan, kesimpulan-kesimpulan sendiri. Berarti ini katanya, ini gak bisa keadilan ditegakkan dengan itu, dengan ilmu syar'i, jauh dari hawa nafsu. Maka yang tidak tahu ilmu syar'i gak akan bisa merealisasikan keadilan. Tahu ilmu syar'i, namun tidak mengerti apa yang dikehendaki dalam hukum, juga tidak akan bisa merealisasikan keadilan tersebut. Ini prinsip dasar penting dalam menghadapi segala fitnah. Prinsip yang lain, bahwa kezoliman tertolak dalam syariat, dilarang. Dan dalam hadis qudsi ma'ruf, bagaimana Allah berkata, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Aku haramkan kezaliman itu pada diriku. Maka tidak akan mungkin Allah zalim pada siapapun, sekecil apapun. Wa ja'altuhu fima bainakum muharrama fala tadzalamu. Dan aku jadikan itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Dan Allah puji kaum mukminin ketika mereka membela diri, menepis kezoliman yang ditujukan padanya. Firman Allah, "Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun," dalam Asy-Syura. Dan jika mereka terkena kezoliman, tertimpa kezaliman, mereka membela diri. Yantasirun. Kata Asy-Syaukani rahimahullah, ini pujian dari Allah. Kenapa? Karena menghinakan diri, merendah kepada orang yang menzalimi dirimu, itu bukan sifat orang-orang yang Allah muliakan. Padahal sifat kemuliaan Allah sebutkan dalam munafiqun, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk mukminin. Aziz, terhormat. Aziz, mulia. Sifat mukmin. Maka bukan termasuk dari sifat mereka terhina dan membiarkan terhina dirinya, merendah bahkan kepada orang yang menzalimi dirinya, berdusta, mengada-ngada, dizalimi kehormatannya, dizalimi nama baiknya, tetap saja merendah-rendah, menghinakan dirinya, bukan sifat yang dipuji oleh Allah. Karena izzah itu sifat mukminin. Makanya Allah sebutkan mereka, idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka membela diri, menepis kezaliman, baghi yang melampaui batas, yang menimpa atau ditimpakan kepada diri mereka. Kata Nakhai, para ulama salaf dahulu yakrohun, benci, tidak senang untuk orang itu menghinakan dirinya, sehingga dengan itu dilangkai oleh para sufaha, orang-orang sufi, orang-orang bodoh, sehingga hatta orang bodoh berani menjarah kehormatannya. Ah, fulan itu ini ini, membicarakan celaan dengan tanpa hujjah dan bukti, enggak ada wibawanya, enggak ada kehormatannya, makanya enggak disenangi oleh para ulama salaf. Untuk orang itu merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, sampai pada akhirnya orang-orang syafih pun berani merusak kehormatannya, nama baiknya. Dan seperti tadi, itu bukan sifat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan aib ketika seseorang itu menepis dan membela diri dari kedzaliman yang diarahkan padanya. Termasuk dalam makna ini sifat mukminin yang dipuji adalah mereka membela saudaranya, tidak membiarkan kedzaliman itu ditujukan kepada saudaranya, saudara iman. Dalam hadis Asma bintu Yazid di Imam Ahmad dan disahihkan Albani, Rasulullah SAW sebutkan, man dzabba abba an irdi akhihi bil ghaibah tabil ghaibah kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Yang membela kehormatan saudaranya, saudaramu terzolimi tanpa hujjah, tanpa bukti, wala dzarrah minal burhan, wala nisfu hujjah, terzolimi, dikatai ini, dikatai itu, dituduh ini, dituduh itu, kamu gak rela, kamu bela. Apa yang kamu tahu tentangnya? Dan itu bil ghibah, kamu di belakangnya, tidak di hadapan saudaramu ini bahkan. Tapi karena kamu tahu ini alal khair, saudaramu alal manhaj, istiqamah orangnya, maka Allah berjanji, Allah wajibkan atas dirinya untuk memerdekakan hamba itu dari neraka yang membela. Allah merdekakan, Allah bebaskan dari neraka. Semakna dengan itu di Tirmidzi juga di kata Syekh Albani sahih li ghairi dari hadis Abu Darda, Rasul sebutkan man radda an irdi akhi raddallahu an wajhi an-nar yaumal qiyamah, yang menolak atau menepis kezoliman terkait kehormatan saudaranya, maka Allah akan tepis, Allah akan jauhkan wajahnya yang membela ini, Allah jauhkan dari neraka di hari kiamat. Di Abu Dawud dan Musnad Ahmad juga dari Jabir dan juga Abu Talha ibnu Sahal dihasankan oleh Albani, bisyarah, kabar gembira sekaligus ada ancaman di situ, membuat kita takut. Yang ada iman dalam hatinya, ma min imri'in yakhdhulu imra'an muslima fi mautinin yuntaqasu fihi min 'irdhih wa yuntahaku fihi min hurmatih illa khadalahu Allah fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu. Seorang hamba yang khadala imra'an muslimah, khadalahu, khadala itu meninggalkan pertolongan, meninggalkan pembelaan, kamu gak bela, kamu diam. Padahal di waktu atau di tempat di situ kehormatan saudaranya diinjak dengan zalim, dizalimi, kehormatannya dirusak. Dicela, maka Allah pun meninggalkan pertolongan kepadanya di saat dia sendiri berharap sangat mendapat pertolongan Allah. Wal jazaa' min jinsil amal, balasan sebanding dengan amalanmu. Kamu membiarkan saudaramu, dia butuh pertolonganmu, butuh pembelaanmu. Saat dia dicela, dizalimi, kamu diam, kamu cuek, gak mau peduli. Maka di saat kamu sangat butuh-butuhnya pertolongan Allah menghadapi apalah problematika kehidupan, masalah, kamu di situ sangat butuh pertolongan Allah di saat itu Allah tinggalkan, tidak akan menolong kamu. Wa ma min ahadin yansuru musliman fi mautinin yuntaqasu fihi min irdi wa yuntahaku fihi min hurmati illa nasarahullah fi mautin yuhibbu fihi nusratahu. Tapi seorang hamba yang membela saudaranya, menolong saudaranya, dia empati, dia bela. Di saat kehormatannya dicela, kemuliaan dan harga dirinya dirusak, maka Allah pun akan bela dia di saat dia butuhnya sangat terhadap pertolongan Allah. Jaza min jinsil amal. Kamu bela, Allah bela kamu. Kamu tinggalkan, kamu biarkan, Allah biarkan kamu. Di hadis Ibn Abi Dunya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, man nasara akhahul muslim bil ghaib nasarahullah fid dunya wal akhirah. Yang menolong, membela saudaranya muslim di belakangnya bil ghaib, maka Allah bela dia, Allah tolong dia di dunianya dan di akhiratnya. Kata Syekh Albani, mauquf hasan li ghairi. Demikian sunnah mengajarkan kepada kita muslim dengan saudaranya muslim yang lain seperti jasad yang satu, kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhu tada'a lahu sa'iru jasadi bisahri wal huma. Di sisi lain itu juga pembelaan kepada saudara yang zalim. Seperti yang Rasul sebutkan, unsur akhoka zaliman au madluma. Bela, bantu saudaramu zalim saat dia zalim ataupun terzalimi. Qalu ya Rasulullah hadza madlum fa kaifa nansuruhu zalima. Iya, kalau terzalimi kita faham ya Rasul, pantas dibela. Kalau dia zalim, bagaimana membelanya? Tamna'uhu minadz-dzulm. Dengan kamu cegah dia dari kedzalimannya. Kamu ingatkan. Tidak malah kamu dukung dalam kedzalimannya. Tidak malah kamu bela, tidak malah kamu berfanatik dalam kezolimannya. Dengan kamu sebarluaskan, kamu lakukan berbagai macam cara untuk dia tetap dalam kezolimannya, kamu menjerumuskan. Dan bukan demikian orang yang cinta kepada saudaranya. Kamu cinta, saat dia zalim, bela, tahan, cegah dari kedzalimannya. Mau adzan isya dulu, fadhlna.